ومن والاه. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita membaca keterangan beliau rahimahullah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menyampaikan risalah syariat Islam, menyampaikan tauhid di awal-awal Islam kepada musyrikin Quraisy, beliau tidaklah meminta upah darinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pula meminta untuk dijadikan sebagai pemimpin mereka. Tetapi dakwah beliau murni mengharapkan pahala Allah Azza wa Jal dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak meminta dari kalian ajra, upah, balasan, illa al-mawaddata fil qurba, kecuali al-mawaddah, kasih sayang, perbuatan yang baik, fil qurba, pada hubungan kekerabatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mengetahui keutamaan-keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mengenali mereka, mengenali keutamaan-keutamaan mereka, memuliakan mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan keluarganya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kadzalika sa'iru afkhadh Quraisy. Demikian pula seluruh kabilah Quraisy, suku Quraisy. Illa anna Allah lam yukallifna bihubbi man laysa 'ala al-aqidati as-sahihah. Demikian pula kewajiban kita seorang muslim untuk memuliakan mereka-mereka yang istiqamah di atas Islam dari suku Quraisy. Secara umum mereka jauh lebih mulia, lebih utama dibanding manusia-manusia yang lainnya. Adapun secara individu telah kita lewati bersama bahwa ada bahkan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia di atas kekufuran, atau dijumpai seorang yang Hashimi fajir, ahlul bait dia, silsilahnya nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia ghairu taqi, bukan seorang yang istiqamah, maka dia lebih jelek kondisinya dibanding seorang ajami yang istiqamah di atas akidah yang sahihah, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa anna Allah lam yukallifna bihubbi man laysa 'ala al-aqidati as-sahihah wa laysa lahu istiqamah 'ala al-islam tujibu hubbahu. Hanya saja Allah tabaraka wa ta'ala tidak membebani kita, tidak mewajibkan kepada kita untuk mencintai mereka-mereka yang tidak berada di atas akidah yang benar. Dari ahlul bait, iya. Sekalipun dia dari ahlul bait. Tetapi ketika dia menyimpang, tidak ada kewajiban bagi kita untuk memuliakannya. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk memberikan keutamaan kepadanya. Karena tolak ukurnya adalah ketika seseorang itu istiqamah di atas agama Islam, istiqamah di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa lahu istiqamah 'alal Islam tujibu hubbahu. Demikian pula tidak ada kewajiban bagi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kewajiban kepada kita untuk mencintai, memuliakan man laysa lahu istiqamah 'alal Islam. Orang-orang yang tidak memiliki keistiqamahan di atas Islam. yang wajib dicintai karena keistiqomahannya, walau dia dari Bani Hashim, walau dia dari Quraisy. Walaqad tabarra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimman yakunu mukhalifan li hadiyhi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri, tabarra'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri mimman yakunu, dari orang-orang yang mukhalifan, menyelisihi li hadiyhi, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri berlepas diri dari mereka-mereka yang tidak mengikuti bimbingan beliau. Demikian pula kita. Jangan sampai. Si fulan kan kalau diurut silsilahnya dari Bani Hashim, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, wajib kita memuliakannya, wajib kita menghormatinya. Kalau dia istiqamah, iya, bahkan memiliki beberapa kewajiban, memiliki beberapa hak atas kita. Hak sebagai sesama muslim dan haknya sebagai qarabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dia istiqamah. Tetapi kalau ternyata dijumpai Hashimi munharif, kita tinggalkan. Bahkan semestinya dibenci sesuai dengan kadar penyimpangannya. Kalau ternyata membahayakan umat, penyimpangannya tadi harus dijelaskan. Ditahdzir kaum muslimin darinya, bahwa si fulan memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang berbahaya, membahayakan Islam dan kaum muslimin. Walau dia dari Bani Hashim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari orang-orang yang menyelisihi petunjuk beliau. Faqala salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna ala abi, ya'ni fulanan, laysu li bi awliya, innama waliyillahu wa salihul mu'minin. Muttafaqun alaihi. Ketahuilah, sesungguhnya keluarga Abu Fulan, tidak disebutkan di sini siapa dia, dan banyak contoh-contoh yang seperti ini dalam rangka memberikan penyampaian yang baik. Ala inna ala abi, ya'ni fulanan, laysu li bi awliya. Ketahuilah, sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah termasuk kerabat dekatku, bukanlah termasuk wali yang harus dihormati, dicintai, disayangi sebagaimana mereka-mereka yang istiqamah. Innama waliyillahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku adalah Allah tabaraka wa ta'ala dan kaum muslimin yang salihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri walau ada hubungan kerabat yang dekat, namun ketika mereka-mereka menyimpang, menjauhi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kewajiban bagi kita untuk memuliakan dan mencintai mereka. Qala wa qawluhu wa sa'irul afkhadh ay afkhadhu Quraisy wa qabailul Araf yu'rafu lahum haqquhum fil Islam wa billahi at-tawfiq. Adapun ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa sa'irul afkhadh, dan semua suku Quraisy, al-afkhadh, al-butun, al-ashirah, al-qabail, ini maknanya sama, hanya berbeda dari sisi jumlahnya, menunjukkan ini suku ataupun marga ataupun kabilah. Seluruh kabilah Quraisy memiliki hak yang sama dalam Islam, untuk dimuliakan, untuk dicintai, terlebih mereka-mereka yang istiqamah, di atas Islam. Ay afkhadu Quraisy wa qabailul Arab yu'rafu lahum haqquhum fil Islam. Maknanya adalah kabilah-kabilah Arab maka perlu dikenali untuk mereka hak mereka dalam Islam. Kaum muslimin harus mengenali, mengetahui kedudukan mereka, kemuliaan mereka sehingga mereka-mereka dimuliakan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan mereka. Di sini ada keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah terkait dengan permasalahan ini. Kita baca keterangan beliau hafizahullah menambah pengetahuan kita dalam permasalahan ini. Qala hafizahullah, berkata Syekh Rabi hafizahullah dalam kitab Aunul Bari, fanahnu nurattibu an-nasa ala hasbi qurbihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya kitabnya cetakan sama dengan punya saya di halaman 87 paragraf terakhir. Fanahnu, maka kita kaum muslimin, nurattibun naza, kita mengurutkan posisi kedudukan manusia, ala hasbi qurbihim min Rasulillah, sesuai dengan dekatnya mereka dengan kekerabatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat, semakin mulia, semakin dimuliakan. Semakin mereka memiliki kedudukan yang dekat secara kekerabatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dimuliakan. Ingat, mereka-mereka yang salihin, mereka-mereka yang istiqamah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da dhalika la yalzam min tafdhili Quraisy tafdhiluhum ala sa'irin nas. Kemudian tidak mengharuskan ketika kita memuliakan Quraisy berarti kita memuliakan mereka seluruhnya secara umum dari keumuman manusia yang ada. Artinya per individu Quraisy juga harus kita muliakan. Enggak harus. Ketika kita membicarakan tentang kedudukan-kedudukan manusia dan posisi-posisi mereka, semakin mereka dekat terhadap Rasul, maka semakin memiliki kemuliaan, tidak secara menyeluruh, secara individunya. Tetapi tetap dilihat sejauh mana keistiqomahan mereka. Faqad yakunu fil ummati man huwa khairun minhum. Karena bisa jadi ada secara individu dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada orang-orang Quraisy, yang lebih baik daripada individu Bani Hashim. Ini dijumpai. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala faddala an-nasa bil ilmi wat taqwa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada manusia terhadap yang lain itu dengan ilmu, dengan takwa. Semakin berilmu dia, semakin bertakwa dia, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal. Walau dia ajami. Semakin jauh seseorang menyimpang dari syariat Rasul, semakin berat dan besar penyimpangannya, maka dia orang-orang yang rendah di sisi Allah Azza wa Jal, walaupun dia dari Quraisy. Wala farqa baina arabihim wa ajamihim. Dalam permasalahan ini tidak ada perbedaan antara Arab dan ajam. Ketakwaan dan ilmu yang Allah berikan kepada seseorang akan membuatnya mulia, akan menjadikannya tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini tidak ada perbedaan antara Arabi ataupun ajami. Tidak lantas kemudian diklaim dia ini Arabi sudah pasti lebih mulia dari seluruh ajami. Enggak. Dia ini Quraisy, dia ini Hashimi, sudah pasti lebih mulia dari seluruh manusia, dari suku manapun berada, dari daerah manapun asalnya. Tidak demikian. Karena keutamaan yang Allah berikan kepada manusia itu dengan ilmu dan ketakwaan. Wa fadlun nasi bittaqwa. dan keutamaan manusia terhadap yang lain, tingginya kedudukan seseorang dari yang lain adalah dengan ketakwaan. Fa'arabi ghairu taqi yuqabilu ajamiyan taqiyan. Seorang dari kabilah Arab tetapi tidak bertakwa dibanding dengan seorang ajami yang bukan dari kabilah Arab, dia bertakwa. Mana yang lebih utama? Azani, kata Syekh, la azani afdal minhu. Bukan yang pertama, yang Arabi ghairu taqi ini yang mulia, tidak. Azani, tetapi yang kedua, ajami taqi. Seorang yang ajam tetapi dia bertakwa. Afdal minhu, ini lebih utama daripada yang Arabi tadi. Walau kana al-awwalu min Quraisy, walaupun yang pertama yang dari suku atau kabilah Arab tadi dia dari Quraisy. Quraisy lebih mulia daripada, secara umum lebih mulia daripada keumuman orang-orang Arab, kabilah Arab. Hashimi secara umum lebih mulia dibanding Quraisy. Karena tidak semua Quraisy itu ahlul bait, tetapi setiap Hashimi pasti dia Quraisy. Walau seperti ini, tetapi ketika dia ghairu taqi, maka yang ajami taqi lebih afdal daripada yang pertama, walau dari suku Quraisy. Qala wa indana Abu Lahab wa Abu Jahal. Sebagai contoh, kata Syekh rahimahullah hafizahullah, dalam syariat atau dalam sejarah Islam kita mengenal ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Demikian pula ada Abu Talib. Abu Lahab, Abu Talib merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal merupakan tokoh yang ditokohkan oleh mereka, orang-orang Quraisy. Qabalahum Salman wa Suhaib. Mereka ini tokoh-tokoh Quraisy. Bahkan sebahagiannya punya kekerabatan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh berbanding terbalik dengan Salman Al-Farisi dan Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhuma wa ghairuhum min ghairil Arab, dan sahabat-sahabat lain yang bukan dari kalangan Arab. Ala annahu yuqalu anna Suhaiban asluhu Arabi walakin udda min ar-Rum. Ala annahu yuqal, menurut sebuah riwayat, sebuah pendapat, anna Suhaiban, bahwasanya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an asluhu Arabi, asalnya adalah dari orang Arab, akan tetapi kemudian beliau dimasukkan dalam orang-orang Rum. Ini sebuah pendapat. Katakanlah dia dari kalangan Rum. Wa Salman al-Farisi, demikian pula Salman al-Farisi, kedua-duanya ajami, baik yang dari Rum atau yang dari Faris. Dua-duanya ajami, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk terhadap syariat Islam, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi wa Bilal al-Habasyi. Demikian pula Bilal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habasyi, berasal dari negeri Habasyah. Bahkan status sosialnya ketika itu sebagai seorang budak. Afdal min ashiratir rasulil akrabin alladhina lam yadkhulu fil Islam. Beliau-beliau ini yang ajami, Salman al-Farisi, Suhaib bin Sinan, Bilal radhiyallahu anhum ajma'in, ini afdal, lebih utama, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya, min ashiratir rasulil akrabin, dari keluarga Rasul yang terdekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya langsung. Namun yang ajami tadi lebih mulia dibanding mereka. Alladzina lam yadkhulu fil Islam, yang mereka tidak masuk ke dalam Islam. Qala wa idza kana hunaka hashimi fajir wa ajami taqi. Contoh berikutnya, kalau ternyata dijumpai di sana seorang Hashimi fajir, muslim dia, seorang Hashimi muslim tetapi pelaku dosa besar, fajir, pelaku kemaksiatan, menyimpang dia. Wa ajami taqi, dijumpai di sana seorang ajam, bukan Arab, tetapi dia bertakwa. Fa inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketahuilah sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah azza wa jalla adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini kalau mau disebutkan secara individu, perorangan, tidak lantas dia Hashimi pasti lebih mulia dari seluruh manusia, tidak. Karena ada Hashimi fajir, ada yang ahlul bait kafir, maka mereka tidak memiliki kemuliaan dalam Islam, yang kafir tadi. Yang fajir sesuai dengan kedudukannya dan keberadaannya, sesuai dengan tingkat keimanannya di sisi Allah azza wa jall. Qala lakin fil jumlah lima tati bi Quraisy fiha Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali fihim haula la syakka annahum muqaddamun. Kemudian kata Syekh, akan tetapi secara umum, kalau disebutkan secara umum, Quraisy lebih utama daripada Ajami. Wanita, pria lebih mulia daripada wanita. Ini secara umum ya. Karena ada di sana wanita-wanita yang jauh lebih mulia dibanding pria. Kapan itu? Ketika prianya fasik, fajir, atau bahkan kafir, dan si wanita muslimah, muti'ah li rabbiha wa zawjiha. Ini wanitanya lebih mulia. Namun secara umum, kata beliau rahimahullah, pada kabilah Quraisy itu dijumpai Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Khulafa Ar-Rashidun Al-Arba'ah, semua dari Quraisy. La syakka annahum muqaddamun, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka lebih didahulukan daripada yang lainnya. Allahu alam bissawab. Ini keterangan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, sehingga dengan demikian kita mengetahui bahwa secara umum mereka lebih mulia, namun secara individu tetap berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.